Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu bihi fi umuri dunya wa ad-din. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fi din azakumullah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitabnya Usul Sunnah, yaitu dalam bab tentang tarkul jidal wal khusumat fid din, meninggalkan debat di dalam agama. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala Imam Ahmad, wa an la yukhasimu ahadan wa la yunadhiruhu wa la yata'allamul jidal, fa innal kalama fil qadar wal ru'ya wal qur'an wa ghairihima minas sunani makruhun wa manhiun an la yakunu sahibuhu wa in asabak bikalamihi sunnah min ahli sunnah hatta yada'al jidala wa yusallim wa yu'min bil athar. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tidak dibolehkan seseorang untuk berdebat, tidak pula dibolehkan dia mempelajari ilmu tentang debat jidal. Fa innal kalama fil qadr war ru'ya wal qur'an wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiun anhu, karena berbicara di dalam perkara takdir, berbicara tentang ru'ya, yakni iman terhadap ru'ya, melihat wajah Allah di yaumul kiamah di dalam syurga, dan berbicara tentang Al-Quran dan selainnya, termasuk sunnah-sunnah yang dilarang, dibenci, maksudnya dibenci untuk berdebat-debat tentang qadar, tentang takdir, tentang ru'ya, tentang Al-Quran dan selainnya, dilarang untuk berdebat-debat di dalamnya. La yakunu sahibuha, tidaklah orang yang melakukan debat-debat pada perkara-perkara tersebut, sekalipun dia benar di atas sunnah, kalau dia mendebat-debatkan hal tersebut, maka tidaklah pemiliknya tersebut dianggap sebagai ahlu sunnah, sekalipun dia benar. Hatta yada'al jidal, hingga dia meninggalkan sifat atau kebiasaan al-jidal. Wa yusallim wa yu'min bil athar, dan dia bertaslim, berserah diri, menyerahkan kepada Allah, beriman dengannya, dengan semua athar, riwayat-riwayat yang terdapat di dalam perkara-perkara tersebut, dalam baik dalam perkara takdir, dalam perkara ru'yah, berhubungan dengan Al-Quran dan selainnya dari perkara-perkara sunnah. Maka kita wajib beriman dengannya ketika memang ada nas, dalil yang menjelaskannya. Berkata Asy-Syarih Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, wa yansah bitarkil jidal. Imam Ahmad rahimahullah memberikan nasihat kepada kita semua untuk meninggalkan al-jidal, debat. Fa innal kalamah, karena berdebat di dalam perkara-perkara yang disebutkan itu dilarang, dibenci di dalam Islam. Warada hadis fin nahyi anil jidal wal khusumat, dan telah datang hadis-hadis yang melarang untuk berdebat, berjidal di dalam nas atau hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu hari Rasulullah keluar dari rumah beliau dan melihat manusia sedang berdebat di dalam perkara takdir. Dalam perkara takdir, faghadib, maka Rasulullah marah. Hatta ka'annama tafaqqa fi wajhi habrun rumman, hingga terlihat pada wajah Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti ada biji delima, seperti buah delima yang keluar dari mata beliau. Maksudnya karena marahnya beliau, ya, marah yang ditunjukkan pada raut wajahnya, pada sorotan matanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat marah karena menyaksikan orang-orang sedang berdebat di dalam perkara takdir. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, aturiduna antadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'd, apakah kalian wahai manusia ingin mempertentangkan antara sebagian kitabullah dengan sebagian yang lainnya? Nah, maka Rasulullah angkara ingkaran syadida. Rasulullah mengingkari dengan pengingkaran yang dahsyat, yang keras. Hadza yadullu ala anna an-nahya 'anil jidal fil qadar wa fi ghairihi minal aqaid. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat keras dan melarang untuk berdebat-debat di dalam perkara takdir dan selainnya dari perkara-perkara akidah yang berhubungan dengan akidah, keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam keyakinan Islam yang sudah ada nas dalil di dalam Al-Quran atau di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka mendebat-debatnya adalah perkara yang diharamkan. Nah, hadith tersebut di dalam Sunan Ibnu Majah. Di dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan oleh Imam Ibnu Majah pada hadith yang ke-85 dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hasan sahih. Hadis hasan sahih. Nah, yakni hadis yang diterima, yang dijadikan sebagai hujjah dalil. Kemudian Imam Ahmad menyatakan la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah. Tidaklah pemilik debat-debat tersebut orang yang memiliki sifat senang berdebat-debat di dalam perkara-perkara akidah, dalam perkara yang sudah jelas, tidaklah dia menjadi ahlu sunnah. Sekalipun dia benar di atas kebenaran, sekalipun apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan sunnah. Nah, yakni dia benar sesuai dengan dalil, tapi karena dia memiliki sifat kebiasaan tersebut, maka dengan itu dia tidak dihukumi sebagai ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah diantara sifatnya adalah menjauhi sifat debat-debat tersebut, maka dia tidak menjalankan prinsip ini, akan tetapi justru sebaliknya. Oleh karena itu berarti dia tidak dikatakan sebagai ahlu sunnah. Nah, fal imamu Ahmad mutasyaddidun fil jidal wa anna man yaqulu annahu la yatawassalu ila sunnah illa bil jidal fa hadza yaqulu ghalat. Maka Imam Ahmad adalah orang yang bersikap keras terhadap orang-orang yang suka jidal. Beliau marah dan mengerasi orang yang memiliki sifat jidal, senang berdebat. Dan bahwasanya orang yang menyatakan tidak mungkin kita bisa sampai kepada kebenaran sunnah kecuali dengan debat, maka ini keliru menurut Imam Ahmad rahimahullah. Naam, ala kulli hal, hadzal kalam la yu'khadhu ala itlaqihi. Kesimpulannya bahwa kalam Imam Ahmad rahimahullah yang sangat keras bersikap kepada orang yang senang berdebat, naam, ini tentunya karena ada sebab yang sudah nampak pada diri orang tersebut, bahwasanya dia memang terkenal dengan mujadil, suka mendebat. Naam, dan qarina-qarina menunjukkan bahwa orang seperti ini bukan mencari al-haq, tapi mau menampakkan ilmunya atau hafalannya atau kebanggaan-kebanggaan yang ada pada dirinya, na'udzubillah. Maka yang seperti ini bukan ahlu sunnah. Kesimpulannya bahwa la yu'khadhu ala itlaqihi, tidak mutlak bahwa sesuatu kebenaran itu tidak mungkin didapati kecuali dengan meninggalkan jidal. Ini tidak mutlak, atau kecuali dengan jidal tidak mutlak, tetapi perlu rincian. Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan al-jidal tersebut di dalam Al-Qur'an, tetapi jidal yang bagaimana? Debat yang bagaimana? Nah, maka dijelaskan oleh Asy-Syarih Syekh Rabi hafizahullah taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada kita jidal, yaitu billatihi ahsan, jidal dengan cara yang benar, dengan metode yang benar, dengan niat yang benar. Nah, yaitu faida staufal jidala syurutahu, apabila seseorang itu telah menunaikan syarat-syarat berdebat. Nah, kalau seseorang itu menunaikan syarat-syaratnya, maka pada saat itu dia boleh untuk mendebat, karena Allah membolehkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah apa? Di dalam surah An-Nahl pada ayat 125, ayat yang sangat ma'ruf. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Naam, Allah menyatakan berdakwalah ke jalan Rabbmu dengan cara yang paling baik. Kemudian di akhir Allah katakan wajadilhum, dan bantahlah, jidallah, debatlah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Maka syarat pembolehan debat yang pertama adalah billati hiya ahsan. Syarat pembolehannya yaitu kalau jidalnya itu jidal yang baik, cara yang baik, yang benar. Nah, yang kedua, wakanal mujadil yuridul haq. Orang yang mendebat itu tidak lain menginginkan kebenaran, bukan menang-menangan. Menginginkan apa? Kebenaran, bukan menang-menangan. Bukan untuk mubahatah wal mukabarah wal mu'anadah. Kata beliau, bukan untuk berbangga-banggaan, bersombong-sombongan, berkeras-kerasan. Naam, yakni keras di dalam mempertahankan kebatilan atau syubhat, pengkaburan yang ada pada dirinya. Nah, sehingga sekalipun dibantah, dia tidak akan berpaling dari kekerasannya tersebut, keyakinannya tersebut. Ini namanya la yuridul haq. Orang yang tidak menginginkan kebenaran, tapi menginginkan apa? Menang-menangan, karena ingin untuk berbangga, dibanggakan oleh orang yang mendengarkan atau yang menyaksikan debat tersebut. Fa anta bayyin lahu billati hiya ahsan, maka engkau hendaklah menjelaskan dengan cara yang baik. Debat, jelaskan yang hak dengan cara yang baik. Amma idza kana yamilu ila al-ghadab was-sira' wat-ta'ali fatrukhu. Adapun kalau dia condong kepada sifat al-ghadab, marah, ya, tidak bisa menerima kebenaran, justru dia marah ketika ditampilkan al-haq, hujjah padanya. Nah, justru dia mau mengajak orang untuk berkelahi. Naam. Ya, dan nampak pada dirinya ta'ali, sifat meninggikan diri, membanggakan diri. Kalau engkau menyaksikan ini, fatrukuhu, tinggalkan orang tersebut. Naam, ini namanya orang yang tidak menginginkan al-haq. Ya, tetapi orang yang seperti ini adalah orang yang sombong, mukabar. Oleh karena itu, sikap para ulama, ya, yang ma'ruf dari Imam Malik rahimahullahu taala, ketika beliau didatangi oleh ahlu bid'ah untuk mendebat beliau, ya, dan Imam Malik rahimahullah mengetahui orang tersebut bahwa orang ini tidak menginginkan al-haq, dia datang mendebat Imam Malik rahimahullah, maka Imam Malik tidak melayani. Nah, Imam Malik menyatakan, amma anta fasyakun wa amma ana ala bayyinatin min rabbi. Adapun saya di atas kejelasan dari Rabbku, adapun engkau adalah orang yang ragu terhadap agamamu. Fadhhab ila man huwa mithlik fa khasimhu. Maka pergilah kepada orang yang semisalmu, semisal denganmu, dan debatlah dia. Jangan datang kepadaku. Ini sikapnya Imam Malik rahimahullahu taala. Naam. Menunjukkan bahwa sikap para imam ahlu sunnah wal jamaah di dalam perkara debat ini, mereka sangat membenci debat, kecuali kalau betul-betul mereka ketahui bahwa orang ini menginginkan hak, memenuhi syarat-syarat debat, maka mereka senang hati dan berlapang dada melayani orang tersebut, debat tersebut, sebagaimana ya sikap para imam-imam yang lainnya. Nah, maka demikian sikap para ulama Ahlus Sunnah. Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad demikian pula di dalam ucapan beliau ini. Nah, baik. Demikian pula Syekh bin Baz dicontohkan oleh beliau di sini rahimahullah hafizahullah. Kana Syekh bin Baz Ibnu Baz rahimahullah ya'tihi ba'dul khawarij liyunadhirahum ma yunadhiruhum. Ya'tihi ba'dul rawafid liyujadilahum ma yujadiluhum. Syekh bin Baz rahimahullah didatangi oleh sebagian khawarij untuk mendebat. Ya, Syekh bin Baz, kemudian Syekh bin Baz melayani debat mereka, munadharah. Demikian pula sebagian Rafidah datang ya untuk kemudian mendebat Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yakni mengajak berdebat. Maka Syekh bin Baz rahimahullah menasehati, melayani mereka tatkala itu nampak bahwa zahirnya Khawarij ini atau Rafidah ini ingin menerima kebenaran. Nah, ya, tapi ketika didebat dan ternyata ya ngeyel-ngeyelan, ternyata ta'ali, muncul sifat kesombongan, maka ditinggalkan oleh beliau. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah, sangat banyak ya kaset-kaset beliau di dalam permasalahan debat ini, mendebat berbagai kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaatul Tabligh. Nah, kelompok-kelompok yang modern di zaman sekarang ini, para ulama telah menasihati mereka mendebat. Nah, ini menunjukkan bahwa debat ini dibolehkan kalau memenuhi syarat-syarat. Tapi ketika kita telah melihat tanda-tanda bahwa orang tersebut tidak mungkin, tidak bisa dilayani, maka tinggalkan, jangan diajak debat. Karena orang yang seperti ini bukan mencari kebenaran. Nah, baik, saya teringat pada apa yang disebutkan oleh beliau di sini, amma idza kana yamilu ilal ghadab, orang yang condong kalau debat berdiskusi itu marah ya ketika ditampilkan kebenaran, maka tinggalkan. Nah, Syekh pernah ya, dan kami sedang berada di rumah beliau di Makkah al-Mukarramah, datang seorang ahli syubhat, talabul ilm, tapi memiliki syubhat, yang bernama Abu Ubaidah, termasuk murid Syekh Mukbil rahimahullahu taala di Damaj. Namanya Abu Ubaidah, dia sangat terkenal lahu quwwatul ilm, dia memiliki kekuatan ilmu. Naam, akan tetapi dia terkena syubhatnya Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri thumma Al-Ma'ribi, Abul Hasan Al-Ma'ribi, yang juga telah ditabdi' oleh para ulama, yang telah menyimpang dan bergabung dengan para tokoh-tokoh mubtadi'. Abul Hasan adalah termasuk murid seniornya Syekh Mukbil rahimahullah. Kemudian setelah itu sampai saat ini nasallallahu salamul afiyah, masih bersama dengan mereka para tokoh-tokoh ahli bid'ah, sehingga digolongkan, para ulama menggolongkan dia dan dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Nah, Abu Ubaidah ini adalah orang yang fanatisme dengan Abul Hasan. Fanatisme dengan Abul Hasan, tapi dia menyembunyikan. Dia datang ke rumah Syekh Rabi, dan pas di situ kami berada pula, ya, ikut serta di dalam majelis itu, dan banyak dari orang-orang Yaman, dari penuntut-penuntut ilmu Yaman di Damaj dan di tempat yang lainnya, dari Ma'bar dan sebagainya, dari markas-markas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbicaralah Syekh Rabi menjelaskan tentang berbagai permasalahan. Di akhir beliau sedikit menyinggung tentang Abul Hasan. Nah, mungkin kurang lebih setengah jam beliau berbicara tentang Abul Hasan, hingga kemudian selesai. Abu Ubaidah ini dihukumi oleh para thalabul ilm dari Yaman yang ada di situ, menanya kepada Syekh Rabi, hadzar rajul ya Syekh, termasuk orang yang ta'athar bikathir dengan Abul Hasan, sangat banyak terpengaruh dengan Abul Hasan. Jadi langsung ditunjuk di majelis itu di hadapan Syekh Rabi, ya Syekh, orang ini banyak terpengaruh dengan Abul Hasan dan dia fanatisme dengan Abul Hasan. Nah, maka Abu Hayda ditanya oleh Syekh Rabi, benar apa yang dikatakan oleh para hadirin ini? Kemudian Abu Hayda berbicara berbelok-belok, tidak mau sorohatan, yang kemudian dipotong oleh Syekh Rabi kalam yang singkat, engkau senang kepada Abul Hasan atau tidak? Kemudian dia terus terang. Maka kemudian Syekh Rabi membantah, menjelaskan, menambah penjelasan itu. Ternyata Abu Ubaidah tetap pada prinsipnya. Nah, tetap pada prinsipnya bahwasanya saya meyakini Abul Hasan adalah ahlus sunnah berdasarkan fatwa Syekh ini, Syekh ini. Nah, dia sebutkan orang-orang yang kemudian Syekh Rabi marah. Nah, aku berbicara sekian lama dengan menunjukkan bukti-bukti dalil-dalil, justru engkau berbicara dengan rijal, dalilmu adalah orang-orang. Nah, jangan sebut orang-orang, saya berbicara dalil. Demikian kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Murqali hafizahullah taala. Maka kemudian dia tetap berkeras, diusir oleh Syekh Rabi. Nah, disuruh keluar. Ya, ini sikap ahlus sunnah wal jamaah. Nah, seorang alim ketika orang itu sudah diketahui bahwa pemilik syubhat dan ngeyel di dalam perkara itu, maka tidak perlu dilayani, tidak perlu dilayani, bahkan ditinggalkan. Sebagaimana sikapnya Imam Malik rahimahullah, juga beliau mengusir seseorang di majelis beliau ketika beliau mengetahui bahwa orang itu memang pemilik syubhat. Nah, dalam kalamnya yang sangat ma'ruf, orang itu datang bertanya tentang sifat Allah, tentang kalamnya Allah, tentang istiwanya Allah, bersemayamnya Allah bagaimana. Nah, beliau menjelaskan dengan singkat, istiwa Allah ma'lum, wal kaifu majhul, wasu'alu anhu bid'ah, fa akhrijhu hadzal rajul. Kalam istiwanya Allah itu sudah, istiwanya Allah jelas di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab. Adapun bentuk istiwanya tidak kita ketahui, hanya dirinya, hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri, dan bertanya tentang ini adalah bid'ah, maka keluarkan orang ini. Imam Malik memerintahkan murid-muridnya untuk mengeluarkan orang tersebut. Maka dia dikeluarkan, diusir. Nah, ini sikap para imam ahlus sunnah wal jamaah. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah sendiri. Ya, pernah Imam Ahmad diketuk pintunya seorang tamu. Datang bertamu, kemudian yang membukakan pintu adalah anaknya Abdullah, Abdullah ibni Ahmad. Kemudian salam orang itu, dijawab waalaikumsalam, siapa engkau? Dia sebutkan namanya. Ya, Al-Zahiri Daud, Daud Al-Zahiri atau siapa? Nah, kemudian anaknya masuk kepada Imam Ahmad, kepada ayahnya, dan berkata, wahai ayah, dia adalah seorang tamu yang ingin bertemu dengan antum. Nah, namanya ini dan ini. Dia sebutkan namanya. Imam Ahmad teringat dengan surat yang dikirim oleh temannya, yaitu Imam Abu Zur'ah rahimahullah, imam besar ahlus sunnah fil hadith. Nah, yang selevel dengan Imam Ahmad, mengirim surat bahwa orang yang bernama ini adalah meyakini Al-Quran itu makhluk, Al-Quran makhluk. Nah, Imam Ahmad menerima surat itu dari sahabatnya yang terpercaya, dan tidak ada kebutuhan untuk berdusta di dalam permasalahan ini, tidak ada untungnya, dan dia terpercaya. Imam Ahmad menanya kepada anaknya Abdullah, siapa dia? Dia sebutkan namanya persis yang diberitakan oleh sahabat Imam Ahmad, Imam Abu Zur'ah, bahwa sipulan. Kata Imam Ahmad kepada anaknya Abdullah, sampaikan orang itu pergi, aku tidak mau melayani dia. Nah, karena dia meyakini Al-Quran itu makhluk, maka Abdullah datang kemudian menyampaikan kepada orang itu, ayahku tidak ingin bertemu denganmu karena engkau meyakini Al-Quran itu makhluk, demikian. Orang itu bersumpah, demi Allah, aku tidak meyakini demikian. kembali Ahmad Abdullah dan memberitakan kepada imam ayahnya. Kemudian ayahnya menyatakan, aku lebih percaya kepada Imam Abu Zur'ah, dan Imam Abu Zur'ah adalah thiqah terpercaya dan tidak ada kepentingan untuk berdusta. Adapun orang ini adalah ahli bid'ah, orang yang memiliki kepentingan untuk berdusta. Maka suruh pergi. Demikian sikap Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan ini disebutkan oleh para ulama, sikap-sikap ahlu sunnah wal jamaah yang menunjukkan membenci perkara yang debat-debat ini, kalau memang orang itu telah diketahui tidak menginginkan al-haq, tidak ada manfaatnya. Nah, maka demikian ya sikap ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Wa akhiran qala, dan terakhir Imam Ahmad menyatakan, hatta yada'al jidal wa yusallim wa yu'min bil athar. Naam, hingga orang itu dikatakan ahlu sunnah sampai dia meninggalkan sifat suka debat-debat ini dan berserah diri beriman kepada athar, kepada riwayat-riwayat yang sahih, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadha alladhi yajibu tu'minu bil athar wa tarwiha lin nas wa tashrahuha wa tubayyinuha lahum in kana yas'abu alaihim fahmaha. Naam, in kana yas'abu alaihim fahmuha idza ra'aita ahadan yujadil billati hi ahsan yuridu al-istifadata tubayyin lahu indahu syubhatun azilha anhu bilutfin wal hikmati wal mau'izatil hasanah. Inilah yang wajib, engkau beriman kepada athar, engkau meriwayatkannya kepada manusia dan menjelaskannya kepada mereka. Naam, jika sulit bagi mereka untuk memahami sunnah-sunnah tersebut, riwayat-riwayat tersebut, naam, maka apabila engkau melihat salah seorang di antara mereka adalah orang yang ingin debat dengan cara yang baik, ingin mengambil manfaat, mencari kebenaran, maka layanilah dia. Tubayyin lahu, layani dia, jelaskan dengan cara yang baik. Naam, kalau dia memiliki syubhat, hilangkan syubhat tersebut dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, dan telah kita jelaskan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam ayat tersebut. Serulah di jalan Rabbmu, berdakwalah dengan hikmah, urutan-urutannya dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, dengan jidal billati hi ahsan, dengan bantahan yang baik. Naam, kemudian wajadun billati hi ahsan, dan yang keempat adalah at-tahdzir. Tahdzir, kata Imam Ibnu Qayyim, yang keempat adalah tahdzir. Jadi pertama hikmah, dakwalah dengan hikmah, maksudnya dengan lemah lembut, dengan dalil, bukan dengan lemah lembut dengan perasaan, akal dan perasaan ya, atau dengan berdusta, dengan membuat cerita-cerita kosong, cerita-cerita dongeng yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, kisah-kisah palsu, sekalipun disampaikan dengan lemah lembut, maka ini bukan hikmah namanya. Bukan hikmah, tapi ini namanya berdusta atas agama Allah, berdusta atas nama Rasulullah. Nah, jadi hikmah maknanya adalah lemah lembut dan di atas dalil, di atas hak. Nah, ini makna al-hikmah. Karena banyak yang salah paham ya, seperti jamaatut tabligh, hikmah, naam, hikmah lemah lembut, tapi tidak hikmah dengan dalil. Justru mereka menyampaikan kisah-kisah yang palsu, kisah-kisah yang keliru. Naam, kisahnya apa namanya, kucing, bahwasanya itu dalil untuk tidak perlu berdalam-dalam menuntut ilmu ya, bersusah payah. Nah, karena itu ilmu bisa didapatkan sebagaimana kucing. Tahu kucing bisa mendapatkan ilmu, dia mengetahui ilmu halal dan haram tanpa dia belajar. Coba kucing kalau dikasih makanan, katanya ya, kamu ada di sisi makanan itu, kucing itu tidak mau mengambil. Tapi coba antum pergi, baru kucing itu mengambil makanan tersebut, baru lari. Ya, menunjukkan bahwa kucing itu tahu halal haram. Maka demikian pula kita tidak perlu berdalam-dalam dalam menuntut ilmu halal dan haram. Nah, ini ilmunya jamaah tabligh. Allahu musta'an. Nah, sehingga mereka membuat kisah-kisah seperti ini, kisah-kisah yang tidak ada asarnya, tidak ada dalil dalam Al-Quran hadis, justru berlawanan. Yang ada dalam Al-Quran dianjurkan untuk menuntut ilmu, bersusah payah dalam menuntut ilmu, mengorbankan harta bahkan jiwa sekalian untuk menuntut ilmu. Ini yang ada. Ya, adapun sebaliknya seperti ilmu kucing tadi, tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ini pemalsuan, ya, mengarang-arang. Taib. Ini maknanya hikmah. Ya, hikmah adalah dengan lemah lembut dan dengan akar, dengan ilmu nas Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kalau ada orang yang menyampaikan dalil kemudian tidak lemah lembut, dengan tegas, dengan keras, kita salahkan tidak? Nah, perlu dirinci, tidak mesti salah. Kalau kepada orang yang baru dia kenal, nah, jelas salah. Ya, orang awam dia belum tahu orang tersebut, tiba-tiba dia langsung keras-kerasan. Ini jelas orang bodoh, ya. Enggak paham akan kaidah, salah namanya. Keliru dalam memahami hikmah. Tapi kalau orang itu dia sudah kenal, sudah 10 kali dia debat, dia tahu bagaimana syubhat yang ada di kepalanya orang tersebut, sifat ngeyelnya dan sifat sombongnya. Kemudian dia tegasi, dia dengan dalil, ya, dengan sikap yang tegas, maka ini adalah hak, ini adalah benar. Nah, ini adalah benar, tidak boleh kita salahkan. Jadi demikian makna hikmah, demikian makna hikmah. Kemudian yang kedua, wa al-mau'idatul hasanah. Setelah hikmah, kata Imam Ibnu Qayyim adalah dalam ayat ini naik ke jenjang yang kedua. Kalau dengan cara lemah lembut, dengan cara dalil, orang itu tidak bisa menerima. Dengan dekati secara person, ya, secara persuasif, kita apa namanya, datangi orang itu, kemudian kita tunjukkan akhlak yang baik, kita dekati, berikan nasihat yang bisa menyentuh hatinya dari targhib wa tarhib. Naam, mau'idatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik, ambil hatinya, ya, karena sudah dengan cara yang pertama tidak mempan. Mungkin ada cara yang lain, yaitu cara pendekatan, ya. Kalau tidak mempan pula, masih tetap pada prinsipnya, nah, kita tawari dia. Sekarang saya sudah menempuh, saya sudah nasihatkan dalil Alkitab, apakah antum punya dalil pegangan di dalam permasalahan ini? Coba tunjukkan. Nah, kita debat dia, kita minta dalil-dalilnya. Mungkin dia punya dalil yang kita belum tahu. Ketika dia menunjukkan dalil-dalilnya, kita bantah, ya, dengan yakin, dengan kuat dari Alkitab dan Sunnah dan para ulama, kalamnya para ulama, dibantah satu persatu dalil tersebut. Hari ini satu syubhatnya atau dua, kita sudah bantah. Besok di waktu yang lain kita ketemu lagi, kita tanyakan lagi, masih ada syubhat yang lain, masih ada dalil yang lain bagi antum? Masih ada, kita bantah lagi. Jadi bukan satu dua hari saja, berulang. Nah, kalau sudah tidak ada, kemudian dia tetap seperti itu, maka tidak ada jalan lain, yaitu jalan yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim adalah jalan tahdzir. Nah, kalau orang ini dai, orang yang berdakwah atau bukan dai tapi dia punya pengaruh pada orang lain, ya, dia datangi orang, pengaruhi orang, ya, orang per orang dia sampaikan syubhat tersebut, maka orang seperti ini ditahdzir, diperingatkan di tempat yang umum, jauhi orang ini, dia punya pemikiran seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hingga kalau dia datang kepada orang tertentu secara persuasif tadi, maka orang itu sudah tahu karena sudah ditahdzir dia, sudah diperingatkan, sehingga orang itu berhati-hati. Nah, demikian, ya. Dan yang kelima adalah hajar. Tahdzir, setelah itu dihajar, ditinggalkan. Ditinggalkan. Jangan lagi bergaul bersama dia, berteman bersama dia. Ya, tapi kalau ketemu, kalau dia bukan ahli bid'ah, salam, tidak ada masalah. Sekalipun ahli bid'ah, tetapi kalau ahli bid'ah, kita tidak berikan salam sebagai bentuk hukuman. sebagai bentuk hukuman. Tapi kalau memberikan salam selama dia masih muslim, asalnya boleh. Boleh. Nah, yang tidak boleh diberi salam adalah orang kafir. Jadi ini kaidahnya di dalam ayat tersebut. Naam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Bantalah dengan cara yang baik. Wa in kana yuridul mumarah fala tujadilhu, karena hadza la yuridul haqq wa lan tasila ma'ahu ila natijah. Kalau dia menginginkan mumarah, debat-debatan semata, jangan engkau layani dia, karena ini adalah orang yang tidak menginginkan al-haq, dan engkau tidak akan bisa sampai bersama dengan dia kepada satu kesimpulan. Engkau bisa tidak akan sampai kepada satu natijah, hasil, tidak ada hasilnya, kesia-siaan. Nah, demikian kalamnya Imam Ahmad rahimahullah, dan syarah dari Syekhana Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kemudian masuk pada fasal yang berikutnya, Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Benar itu jam? Taib. Sudah azan ya? Masuk salat isya. Kita cukupkan dengan kafarah majelis, insyaAllah kita lanjutkan pada fasal yang berikutnya atau bab yang selanjutnya pada pertemuan minggu yang berikutnya insyaallah taala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.